من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله hari ini kita berkumpul di Ma'had Ibn Taimiyah Solo dalam sebuah majlis yang tujuannya adalah untuk at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr dengan para talabatul ilm para duat sekaligus di majlis ini kita akan manfaatkan untuk berdiskusi seputar masail dakwiyah mungkin juga menyentuh beberapa masail tarbiyah yang kita walhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan hingga hari ini untuk termasuk dalam hamba-hambanya yang mau dan senang menggeluti amalan ini. Amalan talabul ilm, kemudian amalan menyampaikan ilmu dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang Allah beri kesempatan untuknya beramal dengan dua amalan besar ini. Yang keduanya masuk insyaallah dalam makna dan kategori hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Bagian pertama dari hadis ini, syatrul awal minhu, adalah at-ta'allum, yang masuk dalam lafaz khairukum man ta'allam al-Qur'an. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya mukminin yang senang untuk ta'allum al-Qur'an wa ma yata'allaq bil Qur'an, yang harapannya kita akan mendapatkan al-khairiyah yang disebutkan dalam hadis khairukum hadhihi al-khairiyah tunalu bi al-awwal ta'allumul Qur'an, dan yang kedua 'allama wa huwa ta'limul Qur'an. Kesempatan ini tidak didapat oleh semua muslim, bahkan tidak semua salafi mendapatkan kesempatan yang merupakan jalan meraih al-khairiyah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sampai hari ini, walhamdulillah, Allah tanamkan di hati kita senang, mahabbatul ilm, mahabbat talabil ilm. Nah, nikmat yang besar ini wajib untuk disyukuri, dijaga baik-baik, ditingkatkan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini, dengan harapan Allah tidak mencabutnya dari kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan majlis kita hari ini akan terbagi menjadi dua bagian insyaallah. Di bagian pertama ini hingga zuhur adalah beberapa tausiah dari asatidzah. Insyaallah bersamaana beberapa asatidzah lainnya, Ustaz Muhammad Afifuddin hafizahullah taala, wa ustadzuna Al-Ustaz Askari hafizahullah ta'ala, dan juga Ustazuna Al-Ustaz Usama Mahri. Dan ana mendengar bahwa Ustazuna Al-Ustaz Muhammad As-Sewet juga datang, cuma ana belum jumpa. Maka semoga beliau insyaAllah, ana berharap bisa memberikan tausiahnya. Kemudian di bagian kedua nanti insyaAllah ba'da zuhur hingga asar, kita akan manfaatkan untuk diskusi tanya jawab bersama asatidzah yang nanti akan hadir di sini, juga duduk bersama antum, bersama kita tanpa meja ini, tanpa kursi ini, untuk kita tukar pikiran, tukar pengalaman, tukar faedah tentang dakwah dan tarbiyah. Sebelumnya ana ingin menyampaikan beberapa masalah yang insyaallah beberapa masail lainnya akan disampaikan oleh asatidzah yang sudah saya sebutkan namanya, di mana nasihat yang akan saya sampaikan ini berulang kali saya sampaikan karena kebutuhan saya pertama untuk selalu mengingat nasihat tersebut dan dibantu oleh Allah untuk beramal dengannya. Wa kulluna talabatul ilm. Kita semuanya alhamdulillah para penuntut ilmu. Amalan yang tadi saya sebutkan sangat besar, akan kita ingat dan menyadari bahwa amalan ini sangat besar. Di samping apa yang tadi kita dengarkan dari hadis tersebut, yang kedua, kita sudah berada di dalam sebuah jalan yang kalau kita tempuh hingga an-nihaya, maka nihayatuhu jannatullah jalla wa'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Qala sahhalallahu lahu. Nah, Allah akan memberikan kepada kita tashil, dimudahkannya jalan kita menuju jannah, dan jannah itu tidaklah diraih kecuali dengan taqwa, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan sahihil mu'taqad, sahihil iman, sahihil da'wah, sahihil ibadah, dan juga al-manhaj. Maka min lawazim makna hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan akidah kita sampai al-maut. Allah akan meluruskan akidah man salaka hadha at-tariq. Naam, mensahihkan, meluruskan imannya, dakwahnya, ibadahnya, manhajnya dan seterusnya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan menjaga talibul ilm, dari penyimpangan, dari kesesatan, nah, sampai an-nihaya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Harapannya adalah apa yang kita tempuh ini bagian daripada suluk tariqul ilm. Apa yang kita lakukan termasuk majlis ini harapannya bagian daripada suluk tariqul ilm. Dan berbagai fadhail lainnya yang mungkin antum bisa mengingat kembali dari penjelasan para masyayikh kita, para ulama kita. Nah, namun amalan yang besar ini dan mulia ini yang menjanjikan berbagai kemuliaan di baliknya akan tetap bermanfaat dan tetap mulia apabila ditempuh yang pertama dengan salahun niyyah. Niat yang benar, niat yang lurus. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah yawmal qiyamah. أو كما قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. Itu yang semestinya. Ilmu al-kitab, ilmu sunnah, ilmu al-ibadah, wal-aqidah, wal-iman, semuanya ini ulum يبتغى فيها وجه الله. Namun hakikat bercerita lain. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ternyata dia tidaklah mempelajari ilmu tadi kecuali untuk mendapatkan, meraih sesuatu duniawi. Aradan minad dunya. Wa hadzal 'arad imma an yakuna malan wa imma an yakuna jahan 'indan nas wa imma yakuna mansiban wa imma an yakuna sana'an nas 'alaih wal atba' 'aradan min ad-dunya. Naam. Dan perlu diketahui lasna, kita ini bukan orang pertama yang menempuh hadal maslak. Maslak talabul ilmi ini tadi. Bukan orang pertama. Telah mendahului kita unasun. Telah mendahului kita orang banyak. Bahkan yang mendahului kita tidak sedikit yang mereka razaqahumullah minaz zakah. Azkiya, bahkan kalau dibandingkan az-zaka yang ada pada kita, la syai, la syai. Allah berikan kepada sebagian mereka quwwatul hifz, ajib jiddan, luar biasa, menakjubkan. Sabaqana, bal sudah bahkan diberi kesempatan talaqqi kepada a'immah, ulama mendahului kita. Di antara mereka dalam perjalanan talabul ilmi dan al-amal bihi terbagi menjadi dua. Al-mustaqimun minhum, dan yang kedua al-munharifun. Barakallahu fikum. Ketika kita mempelajari berbagai sejarah, berbagai peristiwa. Tidak sedikit ternyata dari jenis kedua yaitu al-munharifun yang ternyata dipengaruhi oleh yang disebutkan dalam hadis la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Kadang-kadang al-hirs 'ala dunya itu zahir. Kadang-kadang khafi. Al-hirs 'ala dunya dari salah satu dari beberapa jenis yang tadi saya sebutkan, imamal, tidak sedikit dari yang sudah terjun dalam talabul ilmi wa da'wah ila al-ilm, ternyata limalin yuridu, terjadi dalam medan dakwah ini banyak hal yang sebagiannya malu untuk disebutkan. Du'atun kanu ma'ana, bersama kita, belajar bersama kita, duduk bersama kita, dalam perjalanan nampak ternyata dia menginginkan itu tadi, sehingga dia menjual manhajnya untuk mal. Di antaranya juga ada yang disebabkan karena bukan mal, bukan disebabkan karena al-mal. Dia orang yang zahid fil mal, dari pakaiannya sederhana, kendaraan yang dia naiki, bahkan dia tidak memiliki kendaraan, sederhana sekali kehidupannya, tempat dia tinggal, kehidupan setiap harinya, nafkah dia sederhana sekali. Namun dia menginginkan nau'un akhar minad dunya, yaitu al-jah 'indan nas, kedudukan, posisi, derajat di hadapan manusia ini. Nah, walaupun dia sedikit mal, sebuah kepuasan bagi dia ketika dia meraih al-jah indan nas. Jah macam-macam. Posisinya beragam. Bentuknya berjenis-jenis al-jah itu. Kadang posisi sebagai koordinator, posisi sebagai mudir ma'had, posisi sebagai pengampu di suatu daerah, dan yang semisalnya. Dia enggak menginginkan dunia dalam bentuk materi sama sekali, masya Allah. Tapi dia enggak sabar di sisi ini. Ada yang jenisnya tidak pertama dan tidak kedua. Dia enggak menginginkan materi, dia tidak menginginkan jah wal mansib indan nas abadan. Satu saja dunia yang dia inginkan, yaitu sana'un nas alaihi, pujian orang untuk dirinya. Fulan mustafid, fulan fasih, fulan minal qudama, fulan lahu buhuth, fulan deras. Nah, fulan qawi fi hadzal fan, qawiyun fi hadzal janib, dan seterusnya. Dia puas dengan itu walaupun dia tidak mendapatkan jenis-jenis dunia yang lainnya. Lah, bahasanya tidak jadi mudir, enggak ada masalah. Dia enggak pernah memperkarakan itu. Cukup puas ketika dia sudah dinilai oleh lingkungan, oleh teman-temannya, oleh para talabatul ilm dan ummah bahwa dia seorang yang mustafid. Masya Allah. Ar-rajul idha takallam fil fiqh mufassal. Berbagai masail fiqhiyah dia menguasainya. Seluk beluk masail fiqhiyah. Ta'liqat dia dalam hal ini, Masya Allah, ta'liqat qawiyah. Fulan, Masya Allah, dia pernah memberi masukan kepada Syekh tentang turukul hadith. Dan seterusnya. Au fulan, muzakka min kibal al-masyaikh. Dia puas dengan itu. Sehingga kepuasan dia di sisi ini membuat dia lupa daratan. Membuat dia lupa diri. Nah, barakallahu fikum. Ini juga daun muhlik. Begitu juga minat dunia al-asabiyah. Al-asabiyah bisa dalam bentuk asabiyah iklimiyah, asabiyah dirasiyah, asabiyah barakallahu fikum, macam-macam bentuk asabiyah, beragam kedaerahan, kadang-kadang asabiyah alma mater barakallahu fikum. Ini juga suatu penyakit yang berbahaya yang masuk dalam kategori ad-dunya itu tadi. Ma yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Lam yarah raihatal jannah. Ketika ana berbicara seperti ini, sekali lagi ana secara pribadi sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beramal dengannya. Dan Allah jauhkan dari penyakit-penyakit ini semuanya. Namun ana berbagi rasa dengan antum semuanya. Barakallahu fikum. Karena adanya keinginan untuk mendapatkan aradhan minat dunia, muncul beberapa sikap negatif seperti al-isti'jal. Isti'jal dalam talabul ilm. Isti'jal untuk dia sampai pada posisi yufidu dan tidak cukup sampai pada posisi istafada. Istijal. Ini salah satu efek negatif. Dan cukup berbahaya. Seorang yang di antara bentuk efek negatifnya adalah ghamtun nas. Ghamtun nas. Meremehkan teman-temannya. Dia merasa lebih dari teman sejawat. Kalau sudah dia raih, dia diakui oleh tahapan ini, dia lebih dari teman-teman sejawat, dia akan kepada ambisi berikutnya, dia lebih dari tahapan yang di atas dia. Dan penyakit ini sulit dihentikan. Sampai pada tingkatan dia akan melakukan mubahatul ulama. Yang disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama. Ini penyakit juga. Akibat daripada yang disebutkan tadi, liyusiba bihi bil ilm wa talabil ilm aradan minad dunya. Al-isti'jal. Yang pertama, yang kedua, ghamtun nas. Barakallahu fikum. Baik yang penyakit pertama maupun yang kedua, itu kadang-kadang muncul melalui falatatul lisan. Kadang-kadang dia bisa menahan dari falatatul lisan ini, bisa menahan diri, tetapi dari tasarruf nampak yang seperti itu. Kalau saya menyampaikan yang seperti ini sebuah kisah perjalanan dan pengalaman yang ditemui oleh banyak asatidah dalam perjalanan thalabul ilmi dan dakwah ini. Si fulan pernah menyampaikan kepada salah seorang ustaz min az-zumala tentang sebuah masalah hukum. Oh, itu hukum ini enggak boleh, ya akhi. Loh, bagaimana dengan hadis ini, ya akhi? Oh, itu bukan begitu. Hadis ini la yadullu ala ma dzakarta la tasrihan wala talmihan. Akhuna al-ustaz ini dengan penuh tawadhu, subhanallah, ini ana dapat ini dari kitab ini, bahwa hadis ini menunjukkan di antara faedahnya tentang bolehnya ini. Dia jawab, "Allah fulan, dia 4 tahun belajar, ana juga 4 tahun belajar di Syekh Mukbil, sama-sama. Dia 4 tahun belajar di Syekh Mukbil, ana juga 4 tahun sama. Maksudnya ana punya kudrah alal istidlal. Kama hadha ar-rajul kadhalik indahu qudrah alal istidlal." Ini makna kalami. Contoh al-isti'jal. Kemudian ghamtun nas. Kadang-kadang dia punya dalam bentuk isti'jal, dia mendapatkan faedah dari mudarrisnya, ya, mustafidin. Bahas hadithi. Dia keburu ingin memberi faedah kepada teman-temannya di negerinya, di Indonesia, atau bahkan kepada ustadz-ustadznya yang ada di daerahnya, bahwa hadis yang pernah dulu saya dapatkan dalam pelajaran antum tentang ini ternyata dhaif, karena yang sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini secara mausul ini adalah riwayat yang syadz, karena ini haula yukhalif fulan wa fulan wa fulan, ini dan seterusnya. Min fadlik ustaz, ini sebenarnya hadisnya dhaif. Ustaznya membaca, jazakallahu khair. Nah, laqad kuntu ana ala hadha. Kata ustaz, dulu ana memang seperti ini meyakininya, tapi ana pulang kemudian ana mulai membaca, membaca, membaca lagi. Nah. Ya. Ternyata beliau ini meyakini yang lain. Kita sebagai talib ilm, ini suatu hal yang penting. La yasta'jil ahad. Bahwa al-bahth yang antum dapatkan dari mustafidin yang kemudian antum kembangkan, bahwa al-asatidzah belum melalui buhuth itu. La yasta'jil. Nah, bentuk tidak istijalnya itu sampaikan dengan penuh ihtiram. Ini ustaz atau ya akhi yang ana ketahui. Walaupun akhu dulu teman antum belajar di pondok, mungkin dia sudah mendapat, mungkin dia juga melakukan bahas, atau mungkin dia dapat faedah dari seorang syekh. Nah, sampaikan ya akhi, ini ana dapat faedah di pondok di Yaman atau di Saudi, begini, begini, begini. Ini yang saya ketahui. Nah, wallahu alam, kalau antum punya faedah mungkin ana pengin terkait apa yang ana bahas ini, kita tukar faedah. Nah. Barakallahu fikum. Suatu problem besar muncul akibat istijal. Sampai terjadi di suatu kota, akhun, ya tentunya bifadlillah dia mendapatkan hidayah, kemudian melalui asatidah di tempat dia tinggal, kemudian ditakdirkan sampai dia belajar ke negeri Yaman. Kemudian dia ingin memberi, bukan memberi tetapi intiqad terhadap asatidah di tempat dia tinggal dulu terkait dengan sebuah masalah fiqhiyah yang ustaz di kota dia tinggal tadi lebih memilih pendapat A berdasarkan hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh beberapa muhaddisin. Akhuna datang memberi faedah bahwa hadis yang itu sebenarnya yang shawab fihi mauquf al-waqf dengan dalil ini qala fulan qala Abu Hatim qala ini. Nah, al-ustaz menyampaikan jazakallahu khair atas faedahnya, cuma Syekh Al-Albani juga punya bahas tentang masalah ini. Iya, tapi itu enggak salah, yang mestinya itu begini, karena ternyata qaul Syekh Al-Albani dalam hal ini itu dijelaskan dalam kitab ini ternyata begini dan begitu. Jazakallahu khair. Namun dia ngotot si ustaz harus menerima ini. Al-ustaz mata bayyan lahu. Contoh masalah ini penting bagi nahnu talabatul ilm. Barakallahu fikum. Muncul lagi talib ilm. Dia baru pulang tentunya dari belajar dari luar negeri, kemudian mendapati teman-teman sejawatnya atau bahkan mudarrisin dia dahulu khusus menulis kritikan terhadap kesalahan ustaznya dalam bidang nahwu. Dalam pelajaran ini itu mestinya pakai kasrah, itu majrur. Nah, karena itu, karena ini dan itu. Nah, dilengkapi dalam al-mutammimah. Begini. Jazakallah khair. Faidah. Nah, cuma yang terpenting itu apa? Satu, al-uslub. Ya, kedua, jangan ditashhir. Ya, barakallahu. Kesalahan dalam bidang nahwu ketika berbicara atau ketika membaca lumrah. Bahkan terjadi kepada sebagian masyayikh. Kalau antum mengikuti. Lumrah yang seperti itu. Nah. Cuma kemudian ditulis khusus. Ya, akhta al-mudarris. Nah. Kemudian lebih-lebih ditashhirkan. Ini suatu masalah yang nampaknya banyak menimbulkan problem dalam dakwah. Kemudian di antara efek negatif dari liyusiba bihi aradan minad dunya itu tadi adalah raddul haq. Adam qabulil haq. Batarul haq. Dia merasa ketika al-haq itu dia terima sebagai nasihat dari temannya atau dari siapa saja, dia merasa akan terbongkar bahwa saya ini salah. Akan terbongkar bahwa saya ini jahil, bahwa si fulan a'lam minni. Dan berbagai alasan yang beredar dalam hatinya. Ini masalah ya ikhwan, dalam perjalanan dakwah banyak menimbulkan problem. Maka dari itu apa yang kita dengarkan dalam hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarah raihatal jannah. أو من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليلفت وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Dan tentunya mengatasi diri kita, jiwa kita ini berat, butuh perjuangan, butuh perjuangan untuk mengatasinya. Kita sama-sama memerangi hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk mengejar arad dan minat dunia tadi, cukup berat, dirasa berat oleh a'immah. Bagaimana dengan kita? Dengan kata lain ya ikhwan, bahwa salah satu asbabul istiqamah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya adalah ikhlasun niyyah, salahun niyyah dalam talabul ilmi wad da'wah. Seorang yang mukhlis, dia tidak akan mudah merasa diremehkan oleh teman-temannya. Tidak akan merasa mudah dianggap kecil oleh teman-temannya. Sehingga dia akan bangkit. Ya. Kalau sudah merasa diremehkan, merasa dianggap tidak mustafid, dianggap tidak ada ilmu, dia akan bangkit menampakkan. Tapi al-mukhlis, yasbir. Dia tidak akan merasa saya diremehkan oleh kawan-kawan. Saya tidak dihargai oleh teman-teman di kota saya. Saya datang jauh-jauh belajar talabul ilmi. Tapi enggak ada ikhwan yang serius mau datang, mau belajar. Ana buka halaqah, ana lihat cuma 1-2. Dia enggak kecil hati dengan itu. Enggak ada yang datang ke saya minta pelajaran kitab ini atau kitab itu. Nah, dia enggak akan tersinggung dengan sebab sikap teman-temannya atau sikap orang-orang di tempat dia tinggal. Al-mukhlis barakallahu fikum akan mudah untuk antum tahu sebelum itu bahwa ketika kita bermuamalah sesama kita, baik dalam amalan tarbiyah, pendidikan dalam sebuah ma'had dengan segala problemnya, problem yang terjadi pada tulab, problem yang terjadi pada mudarrisin, problem yang terjadi terkait masalah teknis, problem yang terkait dengan masalah fasilitas, dan berbagai problem lainnya dalam masalah tarbiyah. Ketika menghadapi berbagai problem itu, akan muncul adanya perbedaan pandang. Bagaimana menghadapi problem ini yang terjadi kepada atau terjadi pada seorang talib, yang terjadi kepada seorang wali santri, yang terjadi pada sebuah sistem dalam pendidikan tingkatan ini dan tingkatan itu. Akan terjadi perbedaan pandang. Yang satu berpandangan demikian karena alasan dia ini, ini, ini, ini. Yang satu mengatakan bukan demikian karena alasannya ini, ini, ini, ini. Seorang yang mukhlis tidak selalu ingin ra'yu dia yang diterima. Tidak selalu bahwa pendapat dia dan saran dia yang harus dijalankan. Dia akan mudah untuk bertanazul, mengalah dalam masail yang memang secara syar'i dibenarkan bahkan terpuji untuk kita mengalah. Masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, ini liburnya hari ini ataukah hari ini, jam berapa istirahatnya, jam berapa murojaahnya, pakai kitab yang mana, pelajaran ini setelah kitab ini mau kitab apa, ya. Siapa yang lebih berhak mengajar di bidang ini? Barakallahu fikum. Mudah dia bertanazul. Nah. Barakallahu fikum. Ya akhi, setelah kitab ini dalam akidah mau pakai apa? Ana berpendapat pakai kitab ini aja. Kemudian dirapatkan. Tidak, lebih baik pakai kitab yang ini karena ini dan itu dan ini. Tidak ya, yang ini soalnya ini. Tidak ketemu. Jalan buntu. Kemudian yang satu mengatakan, ya sudah kalau memang Kak Antum tidak bisa Ana mengajar ini, ya Ana tidak mau mengajar sudah. Ana tidak mau mengajar. Masya Allah. Hanya sekedar masalah mau pakai kitab ini apa kitab itu. Semuanya kitabnya hadis sunnah. Cuma yang satu berpandangan ini lebih rinci. Oh ini enggak, betul memang rinci tapi ini bahasanya lebih gamblang. Nah, tidak mau tanazul akhirnya tidak mau terlibat dalam ta'awun. Nah, tidak mau ikut dalam ta'awun di ma'had tersebut. Menyendiri dia. Ustaz, fadhal ajari kita ini. Allahu a'lam. Tanya sama ustaz-ustaz yang lainnya. Ana enggak tahu ya, akhi. Bukan tawabu'an dia mengatakan demikian karena usulan dia, ide dia, ra'yu dia tidak diterima. Dalam sebuah diskusi, dalam sebuah musyawarah. Nah. Ini contoh. Ternyata contoh ini banyak menimbulkan problem dalam dakwah kita. Yang ternyata problem-problem semisal ini bermula dari sekedar memilih kitab apa yang mau dipelajari, itu berlanjut berkembang dan membesar sampai ke urusan dakwah dan manhaj. Bermula dari ketersinggungan awal. Bahkan kadang-kadang ketersinggungan itu sebelum terjun di medan dakwah, masih dalam marhalatut talab, sudah ada ketersinggungan. Sehingga akhirnya memicu dia untuk selalu berbeda dengan ini. Kalau temannya mengatakan A dalam masalah ini, bersikap A, dia mengkritisi. Lah, bukan demikian. Mulai dia berbuat tidak adil. Nah, berkembang sampai di saat dia terjun dalam dakwah. Maka nasihat buat Ana dan Antum semuanya, semoga Allah tolong Ana dan Antum untuk bisa beramal dengannya. Tolong kalau ada masalah-masalah syakhsiyah di antara kita, saat baik di saat marhalatul talab ataupun sesudahnya ini, walaupun kita alhamdulillah terus masih dalam marhalatul talab, jangan bersambung sampai urusan dakwah. Tersinggung dalam urusan ringan, fulan masalah ringan, lesh. Suatu hari anak tidak diajak dalam pertemuan itu, anak tidak diundang dalam musyawarah itu. Kenapa? Siapa saya? Walaupun tidak terucap dengan lisan dia, diucapkan kepada orang di dalam hatinya, terus anak merasa diremehkan di sini. Musyawarah, fulan diundang. Kenapa anak tidak diundang? Mulai masuk dalam kalbu dia. Sampai akhirnya mempengaruhi sikap-sikap dakwah dan sikap-sikap manhaj dia. Sering terjadi yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin a'azzanillahu wa'iyakum, ternyata masalah ikhlasun niyah punya pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan tarbiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum semuanya. Seperti yang tadi sudah Ana sampaikan, insyaallah dalam majlis ini ada beberapa asatidah yang akan memberikan faedah-faedahnya untuk saya dan antum semuanya. Dan kemudian nanti selepas sholat duhur, insyaallah akan ada diskusi. Tafadhalu antum, sampaikan apa yang antum ingin sampaikan sebagai usulan atau ide ataupun pertanyaan di majlis nanti ba'da adh-dhuhur insyaallah taala. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin.